anakku, anakku, anakku. Dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah, namun jangan berkecil hati. Manu.